Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار. Ayuhal ikhwah, hafidzakumullah jami'ah. Kita lanjutkan kembali pelajaran Nawaqidul Islam yang disyarah atau yang dikarang oleh Syekh Muhammad Ibn Wahab rahimahullah ta'ala. Dan kita masih membahas ya An-naqid as-sadis, yaitu man istahza bi syai'in min dinir rasul sallallahu alaihi wasallam au thawab Allah au iqabih kafara. Jadi orang yang mengejek ya, menyindir sedikit saja dari agama Rasul sallallahu alaihi wasallam ataupun juga pahala Allah atau siksaan Allah, tentunya dia terjatuh ke dalam al-kufur. Baik. Dan kemarin dibahas tentang faedah dari ayat 65 sampai 66 dari surat At-Taubah. Wal insal tahum la yaquluna inna ma kunna nakhudhu wa nal'ab qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Mana kita sudah masuk ke poin yang kedua. Sekarang masuk ke poin yang ketiga dari ayat yang sudah kita baca. Ya. Taib. Yang ketiga. Faedah min hadil ayah. Annal wajib nahwal Qur'an ihtiramu wa ta'zim. Bahwasanya wajibnya bagi kita ya seorang muslim ketika hendak kita mengambil Al-Quran ya, sebagai pedoman, tentunya harus memuliakan ataupun juga mengagungkannya. Kenapa? Karena ini Al-Quran ini bukan ucapan Al-Bashar, bukan ucapan manusia biasa. Karena ini adalah ucapannya Al-Khaliq. Li'annahu kalamullah, dia adalah ucapan Allah. Laisa bimakhluk. Al-Quran kalamullah, laisa bimakhluk. Al-Quran adalah kalamullah, ucapan Allah dan bukan makhluk. Jadi ini termasuk dari sifat Allah. Li'annu kalamullah subhanahu wa ta'ala wa fadlu kalami au kalamillah ala sa'iril kalam. Tentunya ya, karena ini adalah Al-Quran, yaitu kalamullah, ucapan Allah subhanahu wa ta'ala, dan seutama-utama ucapan, ya, tentunya ucapan apa? Allah. Wa fadl kalamillah ala sa'iri kalam. Yang paling utama itu ucapan Allah dibandingkan seluruh ucapan yang lainnya, yaitu ucapan makhluk. Kafadillah ala khalqi, seperti apa? Keutamaan Allah dibandingkan dengan makhluknya. Ya, artinya lebih utama ucapan Allah. Nah, maka hati-hati. Jangan sampai Al-Quran itu dijadikan sebagai bahan candaan, ejekan. Ya, terkadang orang ada yang menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Artinya dia mengambil dalil, tapi seperti itu tidak atau bukan tempatnya. Atau bahkan mungkin dijadikan sebagai apa? Bahan lelucon. Iya dan billah. Ini adalah ucapan Allah. Jadi fadlu kalamillah ala sa'iril kalam. Jadi tentunya ucapan Allah itu paling utama dibandingkan ucapan yang lainnya. Ya. Maka wajib untuk senantiasa menjaga, ya, kalamullah. Li'annahu min kalamillah wa kalamillah. Karena ini adalah termasuk dari ucapan Allah. Wa kalamullah sifatun. Dan ucapan Allah adalah sifatnya Allah. Ya, sifat Allah. Allah memiliki sifat apa? Kalam, berbicara. Ya. Min sifati subhanahu wa ta'ala. Bukan berarti ucapan Allah hanya sebatas Al-Quran. Tidak. Tidak. Itu sebagian kecil saja. Wa kalamullah sifatun min sifatihi subhanahu wa ta'ala. Dan ucapan Allah termasuk daripada sifatnya Allah. Min sifat, karena Allah memiliki sifat-sifat. Subhanahu wa ta'ala, fal wajib ihtiram. Tentunya wajib, ya, bagi kita, bagi muslim yang mereka sudah menyatakan qalu rabbunallah, rabb kami adalah Allah, maka segala syariat ataupun juga tuntunan yang dibawa oleh Rasul SAW itu harus diikuti, ya, termasuk tadi di dalamnya ada Al-Quran, ya, maka wajib ihtiram kitabillah wa ta'zim wa tawqir, harus menghormati, memuliakan, mengagungkannya. Ya. Tentunya kita juga harus sering membaca Al-Quranul Karim, karena termasuk ibadah. Membaca Al-Quran Karim termasuk ibadah. Bahkan orang yang senantiasa membaca Al-Quran itu menjadikan orang akan mengagungkan. Mungkin juga harus apa? Mengamalkan. Bukan hanya kita memuliakan, tapi juga harus mengamalkan apa yang terkandung di dalam Al-Quran tersebut. Rabi'an, yang keempat faedah dari ayat, ya, surat At-Taubah 65-66, ya, itu Kul abillahu yaitu rasul kuntum tasahjun, ya, atau wal insaltum layakuluna. Rabi'an annal wajib ihtiram dinil Islam. Bahwasanya wajib, ya, untuk senantiasa ihtiram dinil Islam, menghormati atau memuliakan agama Islam, ya. Terkadang terbalik, ya. Sekarang kita harus menghormati apa istilahnya, adat ataupun juga segala sesuatu yang tidak ada berbau dengan syariat. Tapi ternyata mereka ketika melecehkan Islam, ya, itu tidak ada yang berani untuk apa? Menegurnya. Ya. Sekarang kebalik. Karena apa? Karena orang itu banyak yang tidak paham tentang kegiatan apa yang dia lakukan atau mereka lakukan itu ternyata bertentangan dengan Islam. Jadi seolah-olah kita harus ikut apa? Terbawa arus. Padahal ini wajib bagi kita untuk semampu kita. Ya. Bagaimana caranya agar kaum muslimin itu kembali kepada dinil Islam, itu ihtiram dinil Islam, ya, untuk memuliakan agama Islam, syiar-syiar Islam, harus diagungkan, dimuliakan. Ya. Nah, mudah-mudahan kita bukan termasuk orang-orang yang merendahkan ataupun juga cuek terhadap dinil Islam, ya, syiar Islam. Dan antum berada di sini itu termasuk daripada ihtiram dinil Islam. Ya. Kita berada di sini berusaha untuk berupaya untuk mengagungkan syiar Islam. Kalau tidak ada ta'lim, wallah alam, apakah kita semakin kuat iman kita atau semakin jauh? Wallah alam. Wa adam tanakus, ya, tanakusi. Dan juga tidak boleh bisa itu apa? Mengurangi, ya, dari syariat Islam. Dikurangi tidak boleh, ya, apalagi sampai dilecehkan, dijauhkan, ya, dihajar orang-orang yang menjalankan syariat Islam. Wa adam tanakus, tidak boleh sedikit pun kita untuk apa? Mengurangi dari syiar Islam atau syariat Islam. Au intiqad syai'in, atau mengkritik, ya. Artinya ternyata ini tidak relevan lagi dengan zaman sekarang. Ya, padahal itu di antara dari syiar Islam, tapi ternyata dikritik, ya, tidak benar atau juga tidak cocok, tidak pas dan sebagainya. Dari hukum-hukum yang diberikan oleh Allah kepada hamba-hambanya, mereka berusaha untuk mengkritik agar hal tersebut, ya, tidak bertentangan dengan hawa nafsunya. Intiqadu syai'in, ya, jangan dikurangi, jangan pula dikritik. Din di Islam sudah wadih, ya, jelas, ya. Afillahi syakun, apakah engkau dengan Allah subhanahu wa ta'ala, dengan ajarannya, dengan syariatnya, masih ragu? Li'annahu dinillah, ya, li'annahu dinillah wa syar'un, karena ini adalah agama Allah. Ingat, Islam itu dari Allah, ya, wa syar'un, dan syariatnya. Fala yajuzu li ahadin ay yantaqid hadha ad-din, maka tidak boleh, jangan sekali-kali di antara manusia itu, li ahad ay yantaqid, mereka berusaha untuk mengkritiknya, mengevaluasi ataupun, ya, hal-hal yang berbau kritikan, ya, terhadap agama ini. Au yatanaqqasu, atau bisa jadi ingin mengurangi, ya, menghilangkan sebagian, mengambil sebagian atau menghilangkan, dan menghilangkan sebagian. Satu huruf saja di dalam ayat Allah dikurangi, dihilangkan dengan sengaja, itu bisa terjatuh kepada kekufuran. Apalagi syariat Islam, ya. Kalau satu syariat Islam itu berapa banyak adillah yang dia gugurkan, apakah dari hadis, apakah dari ayat atau yang lain. La yajuz di ahadin ayyan taqida hada din au yatanaqqus au yatakallam fihi bikalam fi, ataupun dia berbicara dengan ucapan-ucapan tanakus wasihza wasikhriya, ucapan-ucapan istri yang ingin memojokkan, atau dalam hal ejekan, merendahkan. Iya dan billah, fahada huwal wajib nahwa Allah jalla wa ala wa rasulih sallallahu alaihi wasallam wa anahwi dinil Islam, maka wajib kita untuk senantiasa berpegang teguh untuk menuju Allah subhanahu wa ta'ala dan rasulnya, mengambil kitab Kitabullah wa sunnatih dan agama ini. Jangan sampai kita goyah setelah kita mengetahui mana yang hak, mana yang batil, kemudian kita sedikit-sedikit meninggalkannya. Hati-hati. Jangan tergembosi dengan ucapan-ucapan yang di situ tidak ada dasar dari ayat-ayat ataupun dari hadis ataupun kalam ulama. Jangan sampai kita tertipu, terlena. Apakah dia itu sudah lama atau tidak? Kalau di situ tidak ada dasar ilmu sedikit pun, apalagi di situ ingin berusaha menghancur leburkan kaum muslimin di antara mereka, maka hati-hati, ini masuk kategori ini. Qul abillahi wa ayati wa rasuli kuntum tastahzi'un. Masuk kategori ini. Ya dan billah. Siapapun dia orangnya, apapun jabatannya, maka tidak pantas bagi yang untuk mengucapkan sesuatu yang di situ mengandung istihza wa sikhriyah terhadap agama ini, terhadap ar-rasul ataupun terhadap Allah Subhanahu wa taala atau kaum muslimin. Tidak ada hak baginya untuk mengucapkan sesuatu yang jelek. Khamisan, yang kelima, annahu yajib ihtiram sunnatir rasul sallallahu alaihi wasallam wa tawqiriha wa ihtiramiha. Maka wajib pula untuk memuliakan apa? Sunnahnya ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Mengagungkan, memuliakannya, menghormatinya, li'annaha kalamur rasul sallallahu alaihi wasallam wa hiya wahyu. Ingat, semuanya kembali kepada Allah. Ya. Semuanya kembali kepada apa? Allah. Jadi kenapa kita tidak boleh mencela, mendiskreditkan ar-rasul atau mengkritisi? Karena apa? Ucapan yang diucapkan ar-rasul sallallahu alaihi wasallam itu, ya, itu wa huwa wahyu atau wa hiya wahyu minallahi jalla wa ala, artinya wahyu dari Allah. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha, dan tidaklah apa yang dia ucapkan dari ucapan rasul itu bukan dari hawa nafsunya atau keinginannya, melainkan apa? In huwa illa wahyu yuha, itu adalah wahyu yang diberikan oleh Allah kepadanya. Ya. Nah, maka jangan sekali-kali ya, merendahkan, istihza, sukhriyah terhadap Rasul SAW atau tanakus. Maka fayajib ihtiram sunnat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wajib untuk memuliakan apa? Sunnahnya Rasul SAW. Ini semuanya kembali kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diucapkan atau yang dilakukan oleh Rasulullah itu wahyu dari Allah. Wala juz intiqad. Jangan mengkritiknya. Intiqadu hawal istihza bi syai'in minna. Ataupun juga tadi memperolok-olok atau mengejek sedikit saja dari sunnah ar-rasulullah, itu tidak boleh. Wa man fa'ala dzalika, barang siapa yang dia mengejek dari sunnahnya rasul, ya, apa yang dibawa oleh Rasulullah, maka faqad irtadda an dinil Islam, maka sungguhnya dia sudah apa? Sudah keluar dari agama Islam, murtad. Ya dan bila apabila kita sudah bersinggungan satu dengan yang lain, itu bisa saja kita sedikit-sedikit itu apa? Sukhriyah terhadap apa? Sunnah ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Misalnya kita tidak senang sama satu orang, akhirnya apa? Akhirnya dia tidak taklim. Akhirnya apa? Akhirnya yang ada di situ diucapkan yang tidak-tidak. Ya. Bisa seperti itu. Syaitan masuk sedikit-sedikit. Antum gara-gara mungkin bisa jadi apa? Masalah utang, masalah dagang, masalah apa ya, Masalah dagang aja sampai pakai dalil, padahal nggak tahu apa masalahnya. Ya. Jadi tidak menempatkan atau tempat. Berapa banyak yang dia lecehkan dari agama Islam. Ya. Itu. Jadi penting kita untuk mengambil faedah dari ayat ini. Qul abillahi wa ayati wa rasuli kuntum tastahzi'un. Jadi wajib untuk ihtiram terhadap Allah, Rasulnya, Al-Quran, kemudian apalagi dinil Islam dan sunnah ar-Rasul SAW. Ya. Baik, nanti yang ke berikutnya kita lanjutkan lagi bukrah insyaAllah ta'ala.